basah tubuhku terguyur hujan. Bersama berdua tertawa bahagia, ku bertanya pada hati, telahkah ku jatuh hati? Semua terasa serba salah bila jauh tanpamu. Entah apakah gerangan, aku pun merasakannya. Gelisah di setiap malam, bayangmu dalam lamunan. Ku bertanya pada hati, telahkah ku jatuh hati? Semua terasa serba salah bila jauh tanpamu. Siapapun yang melihat kita mungkin kan mengerti dan membaca yang telah tersirat di antara kita. Ingin selalu aku dekatmu, engkau lah kamuku. Bertanya pada hati, telahkah ku jatuh hati? Semua terasa serba salah bila jauh tanpamu.